Semakin malam kayaknya semakin asik. Semakin malam Bumi, Pabian, Tasik, Agung, Rembang semakin bisa bergoyang. Tentu ada Ramayana, ada Mesh Pro Soteng, ada Nelayan Cantrang, juga ada Dewi Aldiwa New Palapa. Wah! spesial buat SNP Indonesia. Bos. Yang di depan ibu-ibu saya boleh minta tepuk tangannya dulu dong.